إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمات والطالبات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan hadis tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan kita telah membahas 4 jenis manusia atau golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan golongan yang kelima. Qala al-muallif rahimallahu taala al-khamisu wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Golongan yang kelima yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah ialah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang mana wanita tersebut memiliki kedudukan, atau terpandang, dan juga memiliki yang namanya kecantikan. Faqala, maka laki-laki tersebut yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan atau memiliki dan juga memiliki paras yang cantik, yang laki-laki tersebut diajak untuk melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, kemudian laki-laki tersebut mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, rajulun qadirun 'alal jima' da'athum imra'atun yujami'aha bizina wal iyad billah. ذات منصب وجمال، أي أنها من حمائل معروفة، ليست من سط النساء بل من حمائل المعروفة وهي جميلة. دأته إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليهما أحد. وهو فيه شهوة ويحب النساء. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan golongan yang kelima yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang dia memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan fahisyah tersebut, perbuatan zina, yakni berjima, di mana dia diajak oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan tersebut, yakni perbuatan zina, wal-iyazubillah, yang mana wanita tersebut memiliki yang namanya kedudukan, begitu pula memiliki paras yang indah atau cantik. Yakni wanita tersebut adalah seorang wanita yang memiliki kedudukan yang diketahui. Ya, mungkin dia adalah seorang bangsawan atau orang yang memiliki jabatan dan semisalnya. Yakni wanita termasuk dari wanita yang terhormat dari sisi apa? Mungkin tadi itu keturunan atau jabatan dan semisalnya, wanita terpandang. Naam. Laisat min sattin nisa, bukan wanita sembarangan, bukan wanita yang rendahan semisalnya. Yakni memiliki apa? Kedudukan. Naam. Ditambah lagi wanita tersebut adalah wanita yang memiliki wajah yang cantik, wajah yang indah. Naam. Yang mana wanita itu mengajak laki-laki tersebut untuk melakukan perbuatan yang fahisyah tadi, yakni perbuatan zina, fi makanin khalid, di tempat yang kosong dari keramaian manusia. La yatalu alaihima ahadun, yang tidak ada seorang pun bisa melihat keduanya untuk melakukan perbuatan fahisyah tadi. Wa huwa fihi syahwah, yang mana dalam keadaan laki-laki tersebut yang diajak tadi lahu syahwat, dia memiliki syahwat, rajul, laki-laki, ya, laki-laki yang normal tentu memilikinya syahwat terhadap wanita. Wa yuhibbun nisa, dan laki-laki itu apa? Normalnya senang yang namanya dengan wanita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sendiri dalam Al-Qur'an bahwa kaum Hawa, kaum wanita ini dijadikan indah di pandangan kaum lelaki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dijadikan indah bagi manusia, yakni bagi kaum laki-laki, perbuatan syahwat dari sisi wanita. Yakni wanita itu dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala di pandangan kaum laki-laki. Nah. Taib. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang golongan yang kelima orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari di mana tatkala itu umat manusia butuh dengan naungan, menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala yang begitu lama, dalam keadaan matahari didekatkan, semuanya butuh dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan naungan tersebut ialah seorang lelaki yang dia itu diajak oleh seorang wanita, yang mana wanita tersebut adalah wanita yang memiliki kedudukan terpandang dan juga memiliki paras yang cantik. Diajak oleh wanita tersebut untuk apa? Melakukan perbuatan keji, perbuatan zina. Nah, dalam keadaan laki-laki itu mesti memiliki yang namanya syahwat dan cinta akan wanita. Namun lihat, lakinnahu qala inni akhafullah. Akan tetapi laki-laki tadi dia mengatakan apa? Akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lam yamna'hu min fi'l hadha illa khaufullah azza wa jalla. Tidak ada yang mencegah dia dari ajakan wanita tersebut untuk melakukan perbuatan yang keji tadi, melainkan tindakan dia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takutnya dia kepada Allah Azza wa Jal. Ini merupakan apa? Yang menghalangi dia untuk melakukan atau menyambut ya ajakan wanita tersebut. Kata Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala, "Fanzur ila hadzal rajul." Coba kita lihat pada laki-laki yang demikian keadaannya. Ya. Kata beliau, "Al-muqtada mawjud." Segala sesuatu yang mendukung untuk melakukan perbuatan zina tatkala itu apa? Ada semuanya. Ya. Dia seorang laki-laki diajak oleh wanita yang apa? Memiliki kecantikan dan juga wanita yang berkedudukan. Diajak untuk melakukan perbuatan zina di tempat yang kosong, yakni tempat yang tidak ada seorang pun apa bisa melihat mereka berdua. Kata Syekh bin Utsaimin, coba kita lihat keadaan orang ini, laki-laki tersebut. Ya. Faktor untuk melakukan perbuatan zina tadi itu apa? Sudah ada. Ya. Li'annahu qadirun 'ala al-jima', ditambah lagi dia mampu untuk melakukannya, laki-laki tersebut. Wal mar'atu jamila, di mana wanita tadi apa? Dia adalah seorang wanita yang cantik, memiliki paras yang indah. Wa hiya dhatu mansibin. Nam, memiliki kedudukan wal makan wa khalin. Untuk melakukan perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang apa? Yang tidak ada seorang pun yang bisa melihat keduanya. Ya, laki-lakinya mampu untuk melakukan perbuatan tersebut, wanitanya itu juga memiliki paras yang cantik, juga memiliki kedudukan, melakukan hal tersebut di tempat yang kosong dari orang lain. Maka ini semua merupakan apa? Faktor, sesuatu yang bisa mendukung dalam melakukan perbuatan tersebut. Kata Syekh bin Utsaimin wa ta'ala, coba kita lihat pada laki-laki tersebut, semuanya sudah ada. Ya. Faktor-faktor yang mendukung untuk melakukan perbuatan zina itu ada. Laki-lakinya punya kemampuan, wanitanya cantik, punya kedudukan. Melakukannya apa? Di tempat yang kosong dari umat manusia. Lakin mana'ahu mani'un aqwa min hadzal muqtada. Namun lihat kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, adanya faktor-faktor yang mendukung untuk melakukan perbuatan fahisyah tadi itu tercegah, ya, dengan sesuatu yang paling kuat, lebih kuat dari apa? Dari faktor yang ada tadi, yaitu wa huwa khaufullah, yakni rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala inni akhafu Allah. Sehingga laki-laki tersebut yang dia itu adalah seorang laki-laki memiliki kemampuan, yang mana wanita itu juga memiliki yang namanya kedudukan, paras yang indah, kemudian diajak pada tempat yang kosong dan semisalnya, ini semuanya merupakan faktor pendukung untuk melakukan perbuatan zina tadi. Namun lihat kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala pada laki-laki tersebut, semuanya sudah ada, akan tetapi dia menolak ajakan wanita tersebut, ya, dikarenakan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, al-khauf wal khasyah, rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan mani'un qawiyyun, sesuatu atau faktor terbesar yang akan mencegah seorang hamba dalam melakukan yang namanya kemaksiatan. Ya, sekali lagi, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan faktor terbesar yang akan mencegah seorang hamba dalam melakukan kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatan tersebut, apapun pelanggaran syariat tersebut. Ketika seorang hamba memiliki rasa al-khauf atau khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjaga dirinya, mencegah dirinya dalam melakukan yang namanya perbuatan kemaksiatan, dalam melakukan pelanggaran syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama adalah orang-orang yang khusus dikarenakan mereka adalah orang-orang yang memiliki kesempurnaan dari sisi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka para ulama. Naam. Setiap hamba kaum muslimin ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa takut yang dimiliki oleh para ulama ini merupakan rasa takut yang sempurna, karena rasa takut yang mereka miliki itu dibangun di atas ilmu yang sempurna pula. Naam. Maka kita akan mendapati mereka para ulama adalah orang-orang yang lebih menjaga diri-diri mereka dari yang namanya perbuatan kemaksiatan. Naam. Al-muhim kaum muslimin wal muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebab terbesar, faktor yang paling kuat yang akan mencegah hamba tersebut untuk melakukan yang namanya kemaksiatan, untuk melakukan yang namanya pelanggaran syariat. Nah, lihat bagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia al-khasyah, al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia diuji dengan ujian yang tidak semua kaum laki-laki bisa terlepas darinya, illa man rahimallah. Naam, dia bisa tercegah, bisa terselamatkan dari ujian tersebut disebabkan rasa takut yang ada pada dirinya. Naam. Semua faktor-faktor yang mendukung untuk melakukan kemaksiatan, perbuatan zina, Pak, sudah ada. Ya. Namun lihat ketika dia diajak untuk melakukan perbuatan zina tersebut, dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma qala inni la ashtahi nisa. Dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan mengatakan dan tidak mengatakan ucapan yang lainnya. Dia tidak mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku tidak tertarik terhadap wanita. Wa maqala laisati bijamila. Dan juga dia tidak mengatakan bahwasanya kamu bukan wanita yang cantik. Wa maqala anti min asafilin nisa. Dia juga tidak mengatakan bahwasanya kamu ini wanita rendahan. Ya. Wa maqala inna haulana ahadan. Dia juga tidak mengatakan, ya, laki-laki tersebut tidak mengatakan apa? Sesungguhnya ada di antara kita nih seseorang. Ya. Tidak mengatakan itu. Namun yang dia katakan apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya apa? Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa hadza mimman yuzilluhu Allah fi dhillihi. Yauma la zilla illa zilluh. Maka orang yang demikian ini adalah di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kalau kita sekedar membaca saja mungkin terlihat mudah. Ya, namun secara praktek taib ini merupakan perkara yang besar. Nah, kemudian beliau mengatakan wanzur ila Yusuf ibn Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Coba kita melihat kembali kepada kisah Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Ya, beliau apa? Mengajak kita untuk lebih lagi memahami, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibawakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kata beliau, coba kita melihat pada kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala Yusuf alaihi salam. Ashqathu imra'atu al-aziz al-malik al-Misr wa kanat imra'at al-malikin 'ala halin min al-jamal wad-dalal. Di mana Nabi Yusuf alaihi salam ya tergila-gila padanya istrinya sang raja, ya, yang mana istri sang raja ini ala halin minal jamal wad dalal, adalah seorang wanita yang memiliki paras yang cantik, menarik. Naam. Ghallaqatil abwaaba bainahuma wa bainan nas. Di mana istri sang raja tersebut mengunci pintu-pintu rumahnya antara dia dan Nabi Yusuf alaihissalam dan orang lain. Ya, yakni mengurung dia dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam rumah. Ditutuplah pintu rumahnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah mereka. Wa qalat haytalak, setelah ya imra'atul aziz ini dia mengunci pintu tersebut sehingga tertinggallah dalam rumah itu dia dan Nabi Yusuf saja. Kemudian dia mengatakan apa? Haytalak. Dia mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, haytalak. Ya, ini apa? Mengajak, merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Mengajak dan merayu Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan fahisyah. Naam. Wa kana rajulan syaban. Di mana pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang laki-laki syaban, masih muda. Ya, masih muda. Wa bi muqtada tabi'ah, wa bi muqtada tabi'iyah al-bashariyah hamma biha wa hammat bihi. Di mana kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, secara tabiat manusia, ya, yang namanya laki-laki dan perempuan itu apa? Memiliki kecenderungan satu dengan yang lainnya. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam, ya, terhadap imra'atul aziz. Sebaliknya lagi, apalagi imra'atul aziz lebih lagi memiliki apa? Kecenderungan yang begitu besar terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Naam. Walakin ra'a burhana rabbih wa waqa'a fi qalbih khaufullahi famtana. Namun ketika ya Nabi Yusuf alaihissalam diajak oleh imra'atul aziz untuk melakukan perbuatan fahisyah tersebut, beliau melihat burhan rabbih, ya, burhan dari Rabbnya, sehingga menjadikan apa, hati beliau itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni akal sehatnya Nabi Yusuf itu berfungsi, masih digunakan. Yani beliau tidak mengikuti hawa nafsunya. Dalam keadaan beliau punya hawa nafsu. Ya. Namun apa? Beliau melihat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Menjadikan beliau itu takut kepada Allah, sehingga dengan rasa takut tadi tantana menjadikan beliau mencegah dirinya, mengekang hawa nafsunya, keinginannya untuk menyambut seruan Imra'atul Aziz. Naam. Fahaddadathu bisijn. Maka Imra'atul Aziz pun ya mengancam Nabi Yusuf alaihissalam dengan dipenjara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan hal ini dalam surat Yusuf. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin." Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Wahai Rabbku, as-sijn, penjara itu lebih aku cintai, aku senangi daripada seruan mereka." Ya, Nabi Yusuf alaihissalam apa? Memilih untuk dipenjara daripada apa? Memenuhi keinginan Imra'atul Aziz. Naam. Wa illa tasrif anni. Ya, di sini kata Nabi Yusuf alaihissalam, kalau seandainya engkau wahai Rabbku tidak memalingkan aku anni kaidahunna dari tipu muslihat mereka, para wanita tersebut, asbu ilaihinna, niscaya aku akan condong terhadap mereka, wa akum minal jahilin, dan aku akan termasuk jadi orang dari orang-orang yang jahil. Yani Nabi Yusuf alaihissalam apa? Beliau mengakui tatkala beliau melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sadar akan akibat dari perbuatan tersebut, ya, sehingga beliau pun dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sadar ketika beliau berpaling tidak menyambut seruan Imra'atul Aziz tersebut. Nah, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang apa? Memalingkan beliau dari ajakan tersebut. Nah, sehingga beliau mengatakan apa? Wa illa tasrif anni, jikalau seandainya engkau tidak memalingkan aku, ya, kaidahunna, dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna wa akum minal jahilin, aku akan condong kepada mereka. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam menyadari, ya, akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau. Fastajabalah rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengijabahi doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Naam, sehingga beliau pun dipenjara. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala palingkan beliau dari tipu daya kaum wanita tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu apa? As-sami, maha mendengar, ya, al-alim, dan juga maha mengetahui keadaan kejujuran seseorang. Naam. Wasujina fi dhatillahi wamtana an zina ma'a quwwati asbabihi lakinnahu ra'a burhana rabbih fa khafa Allah. Maka Nabi Yusuf alaihi salam beliau pun apa? Dipenjara dikarenakan apa? Akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat burhan, bukti dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan mengetahui tentang buruknya perbuatan zina tersebut, dan juga memahami akan sebab akibatnya. Wamtana aniz zina, sehingga beliau pun apa? Mencegah dirinya dari yang namanya perbuatan zina, dalam keadaan beliau itu apa? Memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut dan ada peluang. Lakinna ra'a burhana rabbih fa khafa Allah. Namun beliau apa? Lebih mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dari sini kaum muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah jami'an, nam mereka para ulama menjelaskan ketika kita ingin mendapatkan solusi mendapat suri tauladan, nam berkaitan untuk bagaimana kita menundukkan syahwat kita, baik yang laki-laki terhadap wanita, demikian pula seorang wanita terhadap laki-laki. Maka sungguh telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, padanya terdapat ibrah, pelajaran. Nah, yang begitu banyak. Baik. Al-muhim, di antara orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang dia diajak oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan zina, namun dia mencegah dirinya, menolak ajakan tersebut disebabkan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang telah kita sampaikan, khaufullah atau khasyiatullah, takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan faktor terbesar yang menjadikan seorang hamba itu apa? Dia mencegah dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak mungkin seseorang ini akan memiliki rasa takut yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para ulama ya adalah orang-orang yang memiliki khasyah, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ilmu yang ada pada ulama tersebut, dikarenakan mereka memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni yang memiliki rasa takut yang sempurna, ialah mereka para ulama. Kenapa? Dikarenakan mereka para ulama memiliki ilmu yang dengan ilmu tersebut melahirkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini masyaallah muslimat wa talibat yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Begitu pula semoga apa yang telah kita pelajari dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini bisa mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencegah diri kita terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين.